Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Al-faidatu as-sabi'atu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-fa'idatu as-sabi'atu man la abalahu syar'an man la abun lahu syar'an kawaladi zina wal manfiyi bili'anin fa'asabatuhu asabatu furu'ihi fa'in udimu fa'ummuhu fa'in udimat fa'asabatuha ala tartibi as-sabiqi. Tayyib. Faedah yang ketujuh ini kata Syekh man la abun lahu syar'an yang tidak memiliki ayah secara syariat, yani abun syar'i, ayah yang sah dari segi syariat itu tidak ada. Nah, jadi dia punya hanya punya apa? Ayah biologis. Ayah biologis artinya dia ya anak dari ayahnya itu, karena berasal dari tulang sulbinya secara biologis ya, tapi secara syar'i tidak. Nah, dengan demikian berarti kan tidak ada hubungan waris mewarisi. Nah, karena yang bisa saling mewarisi itu adalah ya ayah syar'i dengan anak syar'i. Nah, jadi tidak berlaku hukum warisan, tidak berlaku hukum nafkah, ya, dan lainnya, mahram, ya, itu semua tidak berlaku karena bukan ayah syar'i. Nah, contohnya apa? Kawaladiz zina, seperti anak zina. Nah, anak zina punya ayah biologis yang menggauli ibunya dengan zina sehingga terlahir. Tapi kan secara syar'i enggak. Wal manfi bil'an. Dan anak yang ditepis. Ya, dinafikan dengan cara saling melaknat. Tidak diakui sebagai anaknya. Ini suami istri terjadi kasus istrinya dicurigai oleh suaminya selingkuh. Sehingga anak yang dikandungnya bukan anak dia, anak selingkuhan, hasil perselingkuhan. Nah, jadi dia menuduh istrinya seperti itu. Sementara dia tidak punya bukti, istrinya juga tidak mengaku, maka di pengadilan agama ya berlakukan hukum apa? Li'an. Yani saling masing-masing mendoakan terkena laknat jika dia dusta. Yani tetap bersikuku ini, suami dia menafikan itu bukan anak saya, jadi dia melakukan itu di hadapan hakim. Nah, jadi dia terkena laknat kalau dia yang salah gitu. Wanita ini juga mempertahankan, tidak, saya tidak berselingkuh, saya tidak berzina, ini anak dia. Saya terkena laknat kalau berdosa. Faham ya? Itu yang diceritakan di awal surah apa? An-Nur. Nah, itu. Itu li'an. Nah, akhirnya apa? Jika sudah seperti itu, ya, karena dia sudah menafikan bukan anaknya dan sudah melakukan li'an, ya sudah. Diberlakukan hukumnya, berarti bukan anaknya dia. Jadi, ketika anak ini lahir, baik tadi anak zina tadi, anak zina, walad zina, maupun anak manfi bili'an, ya, bahkan ini yang menjadi dasar, anak yang dinafikan dengan laknat tadi, dengan salim melaknat, itu tidak bisa dinasabkan ke ayahnya tadi. Jadi nanti ketika lahir, fulan atau fulana, ini fulan bin atau fulana bintu ibunya. Nah, fulan bin fulana atau fulana bintu fulana, dia dinasabkan ke ibunya. Dia tidak punya ayah syar'i. Nah, waladuz zina hukumnya juga sama dengan itu, seperti halnya al-manfi bil'an. Ya. Karena nasab penasaban itu harus syar'i, ke ayah yang syar'i. Sementara ini tidak punya ayah syar'i. Hasil zina atau sudah dinafikan oleh ayahnya tidak diakui. Maka berarti nasabnya dari jalur ayah tidak ada. Dia tidak punya ayah syar'i. La abun lahu syar'an. Jadi nasabnya ke ibunya. Nah, dari segi pembahasan warisan kita belajar sekarang, fa'asobatuhu asobatuhu ru'ihi. Nah, asobahnya siapa kalau begitu? Nah, asobah dari jalur ayah kan tidak ada. Asobah dari jalur keturunan dia, asobah furu'i, jika dia nanti berketurunan, furu'nya dia, ya, yang waris secara ta'sib, itulah asobahnya. Fa'in adimu, fa'ummu. Fa'in adimu atau fa'in udimu. Jika asobah furu'nya tidak ada, dia tidak berketurunan, maka siapa ketika dia wafat tidak ada keturunannya yang waris secara ta'sib, siapa asobahnya yang waris secara ta'sib dari dia? Ummu, ibunya. Ya, ibunya. Ibunya di sini yang jadi asobahnya karena ayah syar'inya tidak ada. Padahal yang telah kita pelajari sebelumnya, pada kondisi normal seorang anak yang punya abun syar'i, umun syar'i, maka ibunya bukan ahlut ta'sib, ahlul farq. Nah, di sini karena dia tidak punya abun syar', maka ibunya yang morisnya secara ta'sib. Fa'in adimat, udimat, apabila ibunya juga tidak ada, ya, ketika dia wafat ibunya tidak ada, siapa yang morisnya secara ta'sib? Fa'asobatuha ala tertibis sabiq. Ya, maka fa'in adimat, fa'asobatuha, maka yang mewarisi dari mayit itu secara ta'sib adalah asobah ibunya. Asobah ibunya. Fa'asobatuha dhamir hak kembali ke Fa'in adimu. Udimu. Fa'ummu. Fa'in adimat. Udimat ummu ini tidak ada. Fa'asobatuha. Maka asobah ibunya yang mewarisi dia. Secara ta'sib, alat tertibis sabiq, sesuai dengan urutan yang telah lewat. Ya, urutan yang telah kita lewati. Nah, asobah ibunya, urutan yang telah kita lewati, ya, jihad ta'sib yang dimaksud, bunuh wa ubuwa dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang ditakrir, yang ditetapkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemudian boleh menukil mazhab Hambali dalam hal ini. Kira. Wal mazhabu anna asabatahu asabatu furu'ihi. Fa'in alimu fa'asabatu ummihi al-muta'asibuna bi anfusihim. wala asabata lil ummi wala ligoiril asibi bin nafsi min asabatiha. Wal awwalu tayyib. Dan madhab Hambali dalam hal ini anna asabatahu asabatu furu'ihi. Asabahnya adalah asabah furu'nya. Ini sama dengan madhab yang di atas. Ya, yaitu asabah furu'nya. Asabah dari kalangan keturunannya. Tamam. Ini sama. Yang kedua yang beda. Fa'in adimu. Atau bisa juga fa'in udimu. Sama maknanya. Fa'asabatu ummihil muta'asibuna bi anfusihim. Jika ya, asabah furu'nya tidak ada, maka yang warisnya secara ta'asib adalah asabah ibunya yang muta'asibuna bi anfusihim, yang merupakan ahlu ta'asib bin nafs. Nah, jadi ibunya sendiri bagaimana? Ibunya sendiri tidak mewaris secara ta'asib. Ini bedanya dengan di atas. Di atas fa'in adimu fa'ummu, urutannya ibunya dulu. Kecuali jika ibunya tidak ada, maka asobah ibunya. Adapun ini mazhab Hambali, ya, ibunya tidak mewaris secara ta'asib dari dia, tetapi yang mewaris secara ta'asib adalah asobah ibunya yang muta'asibuna bi anfusin. Di situ bedanya. Wala asobah, wala asobata lil'um. Ya, atau wala asobatun lil'um. Dan tidak ada asobah untuk wala li ghairil asibi bin nafs min asobatiha. Ya, ibunya tidak memiliki hak mewarisi secara ta'asib, dan tidak pula selain yang asib bin nafs, yakni yang mewarisi ta'asib bil ghair, ma'al ghair, itu enggak. Min asobatnya, dari asobah ibunya. Berarti bint dari ibunya itu kan ta'asib bil ghair, itu enggak bisa. Ya, begitu pula ukht yang ta'asib di ma'al ghair dari ukht ibunya, enggak. Jadi yang bin nafs saja. Bisa dipahami ini? Nah. Wal awal. Ini perbedaan yang kedua ya. Karena di atas ya, jika ibunya tidak ada, maka asobatuha ala tertibis sabiq, asobah ibunya semuanya tanpa pembatasan yang muta'asibuna bi'ah bi'anfusihim. Iya kan? Berarti dua bedanya antara dua mazhab ini. Perhatikan kembali ya, difahami. Perbedaannya yang pertama apa? Di atas ibunya memiliki hak waris ta'asib. Jika tidak ada asobah furu'nya, maka ibunya. Sementara mazhab Hambali enggak. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, mazhab di Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, asabah ibunya yang mewarisi mayit jika memang ibunya tidak ada, itu meliputi seluruh ahli ta'asib, karena di atas tidak dibatasi al-muta'asibu nabi bin nafs. Sedangkan mazhab Hambali membatasi asabah ummihil muta'asibu nabi anfusihim. Jadi tidak ada asabahnya, kemudian li ghairil asib bin nafs juga tidak dapat. Nah, tarjih Ibnu Utsaimin wal awwalu asahhu li hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala miratsa bin al-mula'anati li ummihi wa li warasatiha min ba'daha. Yang pertama lebih benar, lebih tepat. Jadi Ibnu Utsaimin menterjemah yang pertama yang disebutkan ya oleh beliau. Baik. Dalilnya adalah hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Kita tahu silsilah Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, rantai sanad ini ya, jika rawi-rawi sebelum Amr bin Shu'aib, rawi-rawi itu terpercaya, maka sanad ini berderajat hasan. Karena Amr bin Shu'aib jadi rantai sanad ini, derajatnya hasan. Nah, tidak sampai pada tingkatan sahih. Jadi yang diperiksa itu, ya, dalam penelitian hadis yang diperiksa tersisa rawi-rawi di bawahnya Amr bin Shu'aib, itu saja yang diperiksa. Adapun Amr bin Shu'aib ini sudah terjamin ini derajatnya hasan. Nah, dan hadis ini jika di sebelah sudah dibaca tadi, rawi Abu Daud sudah. Nah, ya, dilanjutkan ya, rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Naam. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Daud. Sahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Bisa dicek di nomor 2907. Rakam 2907. Jadi ini hadis derajatnya hasan ya. Kalau ada penguatnya bisa menjadi sahih li ghairi begitu ya. Karena sanad ini berderajat hasan lantaran Amr bin Shu'aib an-Nabi yang jadi. Naam. Jadi ini hujjah. Sanad tashih Al-Albani rahimahullah tadi sudah nukil. Haditsnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala mirath ibn al-mula'anah li ummihi wa li warathatiha min ba'daha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya harta warisan Ibn al-Mula'anah, anak ya dari seorang wanita yang melakukan li'an. Nah, Ibn al-Mula'anah ya, ja'ala miratha Ibn al-Mula'anah, yani ibunya pelaku li'an. Yang mendoakan laknat atasnya jika dia berdusta. Nah. Untuk siapa? Li ummihi. Warisannya untuk ibunya. Wali warasatiha min ba'diha, dan untuk ahli waris ibunya min ba'diha, ya, yang mewaris ibunya setelahnya sepeninggalnya, sepeninggal ibunya yakni. Nah, berarti hadis ini menetapkan bahwa ibunya mewarisi dari ya dari putranya tersebut secara ta'asib. Baik, jadi jika ibunya tidak ada maka ahli waris ibunya secara ta'asib, itu asobahnya. Asobah setelah ibunya, jika ibunya tidak ada adalah asobah ibunya. Nah, inilah dalil mazhab yang dipilih oleh Imam Al-Fahim rahimahullah di atas. Fa asobatu asobat furu'i fa in adimu fa ummu. Di sini Nabi ja'ala miratha ibn al-mula'ina li ummi. Fa in adimat fa asobatuha wali warathatiha min ba'diha. Baik. Wa sabaqa hadith wasilata bin al-Asqa'i anna al-mar'ata tahuzu thalathata mawaritha atiqaha wa laqitaha wa waladaha alladhi la'anat 'alayhi. Baik. Dan telah lewat penyebutan hadith wasilah bin al-Asqa'. Bisa dilihat kembali di halaman 26. Hadis itu disebutkan di halaman 26 ya. Yaitu di nomor 3 hadis itu. Nah. Ya. Nah, di sini disebutkan kembali hadisnya. Annal mar'ata tahuzu thalathata mawarith. Thalathatha mawaritha. Baik. Maksudnya seorang wanita memiliki tiga hak warisan. Nah, atiqah yang pertama atiqah yaitu budak yang telah dimerdekakan oleh dia. Yakni secara wala ya, taksimnya secara wala. Kemudian yang kedua laqithah, anak yang dipungutnya. Anak yang dipungut oleh dia dan dirawat, dibesarkan oleh dia bagaikan anaknya sendiri. Ya, kemudian yang ketiga wa waladaha alladhi la'anat 'alaihi, dan anaknya yang dia melakukan li'an atasnya. Nah. Ya, karena dia sampai mengambil resiko, ya. Dia mendoakan laknat atas dirinya jika dia berdusta bahwa itu benar anaknya dari suaminya tersebut. Nah. Hadits ini sendiri, hadits Wasil bin Al-Asqa, sebagaimana telah lewat di sana disebutkan akhrajul khamsa illa Ahmad. Dikeluarkan al-khamsa kecuali Ahmad, dinukil di sana ya, buat Tirmidzi mengatakan hasan gharib, Al-Hakim mensahihkan, tetapi disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah di sana di halaman 26, di sanadnya ada rawi bernama Umar bin Rabi' At-Taglibi, Al-Bukhari mengatakan fihi nadhurun. Nah, yakni ada kelemahannya. Al-Bukhari dikenal latiful ibarah fil tajrih. Al-Bukhari dalam ilmu hadis dikenal lembut, ya, lembut statementnya dalam menjarah. Dia menggunakan kata-kata yang lembut, ya, tidak keras. Dia mengatakan fi nadhurun itu sudah, artinya sudah dhaif sudah. Nah, Abu Hatim mengatakan solihul hadis. Ketika ditanya takumu bil hujjah, apakah tegak hujjah dengannya, kata Abu Hatim, la, solihul hadis di sini bukan maksudnya, ya, bisa jadi hujjah, walakin solihun, akan tetapi solihun artinya apa? Solihun lisyawahid, akan tetapi bisa jadi penguat. Nah, jadi hadits Wasil bin Al-Asqa dengan ini, ya, penjelasan ini, dia hadits ini dhaif, ya, tetapi bisa jadi penguat. Berarti jika ini digabungkan dengan hadits Amr bin Shu'aib an-Nabi yang jadi yang sanadnya hasan tadi, untuk, ya, untuk bagian wa waladaha alladhi la'anat 'alaihi, ya, karena ini yang semakna dengan hadis Amr bin Shu'aib al-Jaddi, maka ini menguatkan hadis Amr bin Shu'aib an-Abi al-Jaddi, menjadikan berarti hadis tersebut naik ke derajat sahihi li ghairihi. Bisa dipahami ya? Nah, berarti kuat dalilnya pendapat ini. Kuat dalil pendapat yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah bahwa ibunya mewarisinya secara ta'asib. Nah, kemudian wali annal wiladata min qata'at syar'an min jihatil abi fan hasarat fil ummi fa kanatil ummu bimanzilatil ummi wal abi wali anna qa'idatal fara'idi an la yudliya 'asibun bi sahibi fardin mahdin fala yudliyal asibu illa bi asibin fa idza kana asabatul ummi asabatan fa hiya asabatun aidan wa hiya aqrabu minhum fatakunu aula bit ta'sibi wa hadzal qawlu huwa qawlu bin mas'udin wa ihda riwayataini an ahmad wa ikhtiyari syekh taqiyuddin. Tayyib. Argumen berikutnya, wali annal wiladata in qata'at syar'an min jihatil ab. Karena ya, jalur keturunan anak itu terputus secara syariat dari arah ayah. Ya, nasabnya hanya ke ibunya. Fan hasarat fil maka terfokus pada ibunya. Itu yang tersisa jalur nasabnya, ibunya. Adapun dari jalur ayah sudah tidak ada. Fakanatil ummu bimanzilatil ummi wal ab. Maka ibunya di sini pada kedudukan posisi ibu dan ayah sekaligus. Bagaikan pengganti ayahnya. Jelas ya? Hah? Kemudian argumen berikutnya, hujah berikutnya, wali anna qa'idatul faraidi, dan dikarenakan kaidah yang berlaku dalam ilmu faraid, an la yudli 'asibun bi sahibi fardin mah. Ya. Seorang ahli waris yang waris secara ta'asib, 'asib, dia tidak bisa ya bersambung dengan mayit melalui jalur sahib fard mah, melalui ahli waris yang hanya mewarisi secara fard murni tanpa ta'asib. Fala yudlil 'asibu illa bi'asib, maka seorang ahli waris ya yang mewarisi secara ta'asib, yaitu al-'asib, dia tidak bisa bersambung dengan mayit kecuali melalui jalur asib juga, yang juga mewarisi secara ta'asib. Fa idza kana 'asabatul ummi 'asabatan, apabila 'asabah sang ibu ditetapkan sebagai 'asabah yang mewarisi secara ta'asib dari mayit, fahiya, maka ibu itu sendiri berarti juga 'asabah. Jika sang ibu tidak punya hak waris dari anaknya tersebut secara ta'asib, berarti dia hanya mewarisi secara apa? Secara fard saja, ya. Bisa dipahami? Menurut mazhab Hambali kan ibunya tidak punya hak ta'asib, ya kan? Berarti secara fard saja. Kalau secara fard, bagaimana bisa kemudian asobah sang ibu ini ya, yang melalui bersambungnya dengan mayit melalui sang ibu kemudian mewarisi secara ta'asib? Tadi dikatakan la an la yudli al-'asibun bi sahibi fardin mah. Tidak bisa itu. Fala yudli al-'asib illa bi 'asib. Jadi kalau asabah sang ibu mewaris secara ta'asib dari mayit yang merupakan anak dari sang ibu, berarti sang ibu juga ahlu ta'asib kalau begitu. Paham? Begitu. Jika sama-sama asabah, sang ibu asabah, kemudian asabahnya juga asabah, dan mesti demikian, wahia akrabu minhum, dan sang ibu lebih dekat kepada mayit daripada asobah sang ibu. Fatakunu awla bitta'asibi, maka sang ibu lebih pantas untuk mewarisi dari mayit secara ta'asib. Karena itu anaknya. Dia lebih dekat dibandingkan asobah sang ibu sendiri. Kenapa kemudian diloncatkan ke asobahnya sang ibu yang dapat secara ta'asib, sementara sang ibu sendiri tidak? Paham ya? Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, salah satu riwayat dari dua riwayat yang datang dari Ahmad, dan ini ikhtiar Syekh Taqiyuddin. Siapa Taqiyuddin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Baik. Contoh falau halak man fiyun bili'anin an bintin wa ummihi wa khalihi wa khalatihi falil bintin nisfu wali ummihi sudusu fardon wal baqi ta'asib. Walil ummi as-sudusu. Iya. Fardon wal baqi ta'asiban ala al-qawli al-awwali. Amma ala al-qawli al-thani falil binti an-nisfu. Walil ummi as-sudusu fardon. Wal baqi lil-khali ta'asiban. Wala syai'a lil-khalati. Liannaha a'asibatun bil-guir. Baik. Contoh kasus halak halik Halik ini yang mayit ini adalah manfi bili'an, seorang anak yang dulu dinafikan oleh ayahnya secara li'an. Dia mayit meninggalkan bint, kemudian meninggalkan meninggalkan khal. Ya. Bintuhu, ummuhu, khaluhu, dan juga khalatuh. Kata Syekh, yakni menurut pendapat yang diterjemah oleh Syekh Mazhab Ibnu Mas'ud, hadar riwayatnya an Ahmad dan ikhtiar Ibnu Taimiyah, falil binti nisfu. Jelas ya? Iya kan? Bint an-nisf. Kemudian lil secara fat apa? As-sudusu fardan. As-sudusu fardan. Lil as-sudus fardan. Kenapa tidak dapat thuluts secara fard? Hah? Fardnya kan bisa thuluts, bisa sudus. Kenapa di sini tidak dapat thuluts melainkan sudus secara fard? Wali abawahi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Sebabnya apa? Kan ada bintul mayyit. Ya kan? Ada walad mayyit bint, sehingga tidak ya. Tidak thuluts melainkan sudus. Kemudian wal baqi juga lil ini, dan sisanya harta yang masih tersisa al baqi juga untuk al ta'siban, secara ta'sib ala al-qawl al-awwal, menurut pendapat pertama yang ditajim oleh Al-Faymi, karena dia mewarisi secara ta'sib. Jelas? Nah, artinya dia secara ta'asib lebih berhak daripada khol dan kholahnya. Jelas? Bisa difahami ini? Karena dia dari segi jiha bagikan pengganti ayahnya. Iya. Nah. Kemudian ada pun penurut pendapat yang kedua. Falil binti nisfu sama. Walil ummi sudusu fardhon sama. Bedanya setelahnya wal baqi, sisanya secara ta'asib. Menurut mazhab Hambali, ibunya tidak memiliki hak waris secara ta'asib kan tadi? Ya? Nah, berarti untuk siapa ahli ta'asibnya di sini? Ya? Kholnya? Mayyit yang waris secara ta'asib bin nafs. Dan dibatasi oleh mazhab Hambali yang muta'asibuna bin nafs. Nah. Khol itu apanya ibunya? Hah? Saudara, akhul iya. Nah. Iya kan? Kalau khola ukhtul Nah, tadi kan dikatakan pada Mas Hambali umnya tidak, ibu mayit sendiri tidak punya asabah ta'asib. Justru asobahnya siapa? Asobah al-um. Tapi asobah bin nafs. Nah, khal dengan khala ini asobah iya kan? Karena khal itu artinya akhul Khal artinya ukhtul Akhul ya. Yani saudara ibu. Berarti kan itu mewarisi dari al-um ini tadi, dari kan itu saudaranya, ya, saudara sekandungnya, berarti ta'asib bin nafs. Bisa dipahami ya? Ini pembahasan asobatuha, nah, asobatu ummihi al-mut'asibu nabi anfusin, ini nih, khol ini. Bagaimana memahaminya? Karena khol itu kan berarti aku ummil mayyit. Jadi andaikan ibunya yang mayit, maka ini berarti akhuhu syaqiq, iya kan? Itu berarti ta'sib bin nafs. Khala itu ukhtu ummil mayit. Ya, syaqiqah. Andaikan ibunya Ibnu Mulain ini yang mayit, maka itu adalah apanya? Ukhtu ummi. Itu ta'sib bersama aku ummihi, ta'sib bil ghair, iya kan? Bukan bin nafs. Ah, makanya pada mazhab Hambali wal baqi lil khal ta'siban. Sisanya untuk khal secara ta'sib. Karena itu yang ta'sib bin nafs. Wala syai'a lil khala, dan khala tidak dapat apa-apa, li'annaha 'asibatun bil ghair. Bisa dipahami? Nah. Harus difahami di sini penjelasan khol dan khola tadi. Karena pada pembahasan Dawil Arham dan juga pada pembahasan ta'asib yang kita lewati, nah, yang waris secara ta'asib dari kalangan paman itu hanya al-a'mam, akhul ab, iya kan? Iya. Nah, akhul ab. Ini akhul ini. Nah, makanya tadi rancunya mazhab Hambali, kok akhul kholahnya mayyit itu dianggap mewarisi dari mayyit secara ta'asib, sementara ibunya sendiri tidak mewarisi secara ta'asib, padahal akhul kholahnya ini melalui jalur siapa? Bersambung dengan mayyit. Yudli melalui jalur kaidahnya, ya, seorang waris secara ta'asib tidak bisa mendapat warisan secara ta'asib kecuali jika melalui jalur juga ahli ta'asib. Kalau hanya diberi sudus ibunya, berarti fard mahd. Kemudian justru kholnya ini yang saudaranya ibunya dikasih ta'asib, ah, ini rancu secara kaidah. Faham? Barakallahu fikum. Nakta fi bihadha qad jazakumullahu khairan.